إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk hadis 936 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari ayahnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Al-mu'minun hayyinun layyinun. Kaum mukminin itu orang-orang yang hayyinun. Hayyinun itu ya, dari kata hayyin yang artinya tawadu, rendah hati, ya tidak sombong, tidak kasar. Layyinun, lembut. Mislul jamalil alif, seperti unta yang lunak. Alladzi inqida inqada, apabila ia dimana unta itu saking lunaknya, kalau disuruh duduk ya duduk. Wa insiqa insaqa, kalau dia disuruh untuk jalan dia jalan. Wa in anakhtahu ala sahratin istanakha, dan kalau kamu suruh dia duduk di atas batu pun tetap mau duduk. Al-Uqayli berkata, laisa lahu aslun an thiqah. Hadis ini tidak ada asalnya dari perawi thiqah. Dan Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz ini hadis-hadisnya mungkar, tidak mahfuz. Kemudian beliau menyebutkan untuknya dua hadis, ini salah satunya. Abu Hatim berkata hadis-hadisnya mungkar. Ibnu Junaid mengatakan la yusawi syai'an, sama sekali tidak, ya tidak ada apa-apanya. Yuhadis bi hadis kadib, dia menyampaikan hadis-hadis yang dusta. Sehingga sanadnya lemah sekali. Namun kata beliau, aku menemukan dalam Musnad Al-Qudai sebagaimana juga dalam kitab Al-Jami mengeluarkannya dari jalan tersebut dan diriwayatkan secara mursal. Dan Ibnu Mubarak mengeluarkan dalam kitab Az-Zuhd dan dari jalannya juga Al-Baihaqi, ia berkata akhbarana Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhul, ia berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Dan ini mursal, karena Makhul seorang tabi'in dan mursal itu perkataan tabi'in. Rasulullah SAW bersabda begini tanpa menyebutkan dari siapa ia meriwayatkan. Iya. Dan di dalam sanadnya juga Sa'id bin Abdul Aziz ini mukhtalid. Sebetulnya kata beliau sanad ini ya sahih. Namun sayang Sa'id bin Abdul Aziz ini mukhtalid. Mukhtalid itu berubah hafalannya di akhir hayat. Karena ada di antara perawi-perawi itu akhir ya, ketika di akhir hayatnya berubah hafalannya. Nah, perawi yang meriwayat berubah hafalannya di akhir hayatnya ada dua. Yang setelah berubah dia tidak menyampaikan hadis, seperti Sufyan bin Uyainah. Beliau berubah hafalannya 3 tahun sebelum wafat, tapi ketika sudah berubah beliau tidak pernah menyampaikan hadis. Ada lagi yang setelah berubah hafalannya tetap menyampaikan hadis. Maka kata para ulama, siapa yang mengambil hadis darinya setelah berubah, maka pada waktu itu dhaif hadisnya. Dan siapa yang meriwayatkan darinya sebelum berubah, maka pada waktu itu ya sesuai dengan keadaan si perawi tersebut. Kalau si perawi itu thiqah, ya sahih. Iya. Tapi aku mendapatkan hadis ini mempunyai syahid yang kuat, yang bagus. Secara ikhtisor, secara ringkas, itu hadis fa innamal mu'min kal jamal al-anif haitsu maqida in qada. Karena mukmin itu diperumpamaannya seperti unta yang lunak. ya. Dan ini hasan kata beliau. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa sifat seorang mukmin bukanlah sifat seorang yang keras, yang sombong, yang selalu merasa bangga diri, bukan. Tapi yahayyinun, ia selalu tawadu. Dan untuk menumbuhkan ketawaduan itu caranya gimana? Untuk menumbuhkan ketawaduan itu caranya, hendaknya selalu melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Hendaknya selalu kita melihat dosa-dosa diri kita. Jangan melihat orang lain. Sebab kalau kita sudah selalu sibuk dengan memikirkan kelebihan-kelebihan kita terus, wah saya ini Masya Allah suaranya bagus, wah saya sudah hafal segini Al-Quran, wah saya sudah hafal hadis begini, wah dan wah. Di saat itu saya yakin ujub itu akan ada di hati kita. Tapi kalau kita introspeksi tentang dosa kita, tentang kekurangan kita, tentang kelemahan kita, Insya Allah itu akan menimbulkan apa? Ketawaduan. Ketawaduan. Sebagaimana hadis ini juga akhi menunjukkan bahwa sifat seorang mukmin itu lembut. Allah tidak suka orang yang kasar. Makanya Rasulullah bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwab. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap yang sombong lagi kasar. Seorang mukmin bukan orang yang kasar. Seorang mukmin orang yang layyin. Layyin itu lembut, bukan lembek. Beda ya. Lembut dengan lembek. Orang lembut tapi bisa tegas dalam kebenaran. Naam. Walaupun dia lembut dalam akhlaknya, lembut dalam ucapannya, tapi dalam masalah kebenaran dia tegas. Beda dengan lembek. Kalau lembek ya. Ya. Tidak tegas, ikutin kebanyakan orang, hal ini tidak benar tentunya. Dan sifat lain tuh pak ya, sifat lemah lembut itu dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa, Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu suka orang yang apa? Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kepada kelembutan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali ia akan merusaknya. Walaupun antum di atas kebenaran, tapi kalau antum kasar, orang tidak akan suka kepada antum. Tapi kalau antum sesat, tapi antum lembut sama orang, terkadang orang suka kepada kita. Hadis selanjutnya 937. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dari jalan Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Annahu sami'a Al-Irbad bin Sariyah yaqul. Ia mendengar Al-Irbad bin Sariyah berkata, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minhal uyun." Wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami mau'idzah, nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, inna hadhihi la mau'idzatum waddi. Sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Famada ta'had ilaina, maka apa wasiat dan nasihat yang kau ingin berikan kepada kami? Artinya apa wasiat yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah? Dalam satu riwayat, fa'ausina, berikan kepada kami wasiat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, qad taraktukum 'alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang, artinya semuanya sudah jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang melenceng darinya setelahku kecuali pasti binasa. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati. Hendaklah kalian pada waktu itu berpegang kepada apa yang kalian kenal dari sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa 'alaikum bit ta'ah. Dan hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyian. Walaupun ia hamba sahaya Ethiopia. Fa innamal mu'min kal jamalil anif. Karena perumpamaan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, seperti unta yang apa? Yang lunak. Ya, haitsu qida in qada. Ya, ketika ia ditarik, ia pun mau mengikutinya. Kata Syekh Al-Albani, sanad ini sahih. Semua riwayat perawinya thiqat yang dan ma'ruf, kecuali Abdurrahman bin Amr ini. Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Thiqat. Dan telah meriwayatkan darinya beberapa ulama yang thiqat. Dan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibn Hibban, demikian pula Al-Hakim. Hadis ini, afi, kita ambil faedah. Kata Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'idah yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa takut sekali. Demikianlah memang majlisnya Rasulullah SAW. Majlis Rasulullah itu majlis yang khusyuk, Pak. Bukan majlis yang penuh dengan gelak ketawa. Tidak seperti zaman sekarang, ya. Kadang majlis taklim yang serius itu orang banyak gak suka. Maunya yang ketawa. Kalau udah ketawa itu udah yang paling disukai, yang kayak gitu biasanya. Padahal majlis taklimnya Rasulullah SAW itu khusyuk. Majlis taklimnya Rasulullah SAW itu penuh apa namanya, ya, ketenangan. Karena tujuan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjadikan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau majlis taklim dari awal sampai akhir ketawa melulu, bagaimana hendak hati itu menjadi takut kepada Allah? Justru hal seperti itu malah menyebabkan, kata Rasulullah, apa? Banyak tertawa malah mematikan hati. Makanya kalau antum melihat ada majlis taklim sering ketawa, mendingan kita pergi. Kenapa? Karena itu majlis yang membuat hati kita mati. Karena Rasulullah mengatakan, iyyakum wa kasratadh dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Makanya majlis taklim Rasulullah itu khusyuk, tenang. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat kalau berada di majlis taklim Rasulullah itu, ya ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka itu ada apa? Ada burung-burung bertengger. Saking tenangnya mereka itu mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dia Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah memberikan kepada kami mau'idhah. Mau'idhah itu biasanya targhib dan tarhib. Rasulullah memberikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan ini nasihat orang yang ingin berpisah, maka berikan kepada kami wasiat. Ini menunjukkan, Pak, disunahkan kita meminta wasiat kepada orang yang ingin pergi safar. Karena kita tahu teman kita mau pergi haji, datang ke dia, akhi, berikan kami dong wasiat. Antum kan musafar. Di sini Al-Irbad bin Sariyah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah, mau pergi jauh gitu. Maka berikan kepada kami wasiat, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas putih bersih. Artinya aku sudah menjelaskan semuanya kepada kalian. Lailuha kanariha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Artinya semua sudah jelas. Islam sudah sempurna, Pak. Rasulullah sudah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang mengantarkan kita ke surga kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Tidak ada suatu pun amalan yang bisa menjerumuskan ke neraka kecuali Rasulullah SAW sudah jelaskan. Ya, bukankah Allah sendiri telah mengatakan demikian, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sudah terang semuanya, Pak. Tapi ya itulah, zaman semakin jauh dari zaman kenabian, maka sesuatu yang tadinya terang itu semakin redup. Kenapa? Karena semakin sedikit ilmu. Ketika sedikit ilmu, merajalela kebodohan. Akhirnya apa? Akhirnya kebenaran sesuatu yang tadinya terang di zaman Rasulullah menjadi redup. Apalagi kalau ya didukung oleh para ulama-ulama su, para dai-dai yang menyeru kepada keburukan, sehingga akhirnya syubhat-syubhat pun menyebabkan akhirnya seseorang melihat kebenaran menjadi batil. Sallallahu salamata wal afiyah. Maka kata Rasulullah, aku telah tinggalkan kalian di atas putih, malam-malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang melenceng darinya kecuali pasti binasa. Tapi subhanallah, ada disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa di zaman Rasulullah orang yang meninggalkan 1/10 agamanya binasa. Sedangkan di akhir zaman orang yang melaksanakan 1/10 agamanya insyaallah selamat. Di akhir zaman kalau kebodohan merajalela memang. Cuman masalah 1/10-nya itu yang menjadi pertanyaan. Yang seperti apa yang jelas ya, masalah-masalah yang merupakan pokok-pokok keimanan, rukun Islam, rukun iman, itu tetap harus kita pelajari ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Dan ternyata benar, umat Islam berpecah belah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Sataftariqu ummati 'ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Siapa dia? Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah? Apakah yang dimaksud dengan Al-Jamaah di sini LDII? Bukan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Karena kan di zaman sekarang ada yang menamai dirinya al-jamaah, Islam jamaah gitu kan. Sehingga ngambil dari hadis ini, Pak. Ya, semuanya di neraka kecuali satu, mereka adalah al-jamaah. Nah, makanya kamu harus masuk Islam jamaah katanya. Karena ini disebutkan oleh Rasulullah. Emang Islam jamaah baru muncul kapan, Pak? Islam jamaah baru muncul-muncul tahun-tahun belakangan ini. Berarti yang sebelum Islam jamaah muncul semuanya sesat dong. La ilaha illallah. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah al-jamaah itu ma ana alaihi wa ashabi. Sebagai dalam riwayat Abu Daud dijelaskan demikian. Dan yang aku dan para sahabatku di atasnya. Siapa saja yang menjalani Rasulullah dan para sahabatnya dalam akidah, ibadah, manhaj, muamalah, akhlak, maka dialah yang masuk dalam satu golongan ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Kata para ulama, yang dimaksud dengan perpecahan di sini bukan perpecahan masalah fikih, bukan. Tapi yang dimaksud di sini perpecahan dalam masalah apa? Akidah. Akidah, keyakinan. Kalau masalah fikih, ahlu sunnah pun juga berbeda pendapat. Madhab yang empat semuanya ahlu sunnah enggak? Ya ahlu sunnah. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Dalam akidah semua sama. Kecuali Abu Hanifah dalam masalah iman. Tapi mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih. Makanya kata para ulama yang dimaksud dengan hadis ini, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. maksudnya dalam masalah akidah. Dan ternyata benar. Ya. Dan para ulama mengatakan ada 6 apa namanya firqoh yang pokok dalam Islam. Dari 6 ini masing-masing berpecah lagi jadi 12, sehingga jumlahnya semua 72. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Syiah berpecah lagi, Khawarij berpecah-pecah lagi. Ya, kemudian Murji'ah, Murji'ah pecah-pecah lagi. Ya, kemudian Qadariyah, Qadariyah juga berpecah lagi menjadi Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian Jahmiyah, kemudian Sufiyah. Masing-masing ini berpecah-pecah lagi, Pak. Pecah-pecahlah, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Walaupun pemikirannya sama. Ya. Nah, ini tentu untuk mempelajari siapa sih Murji'ah, bagaimana sih Jahmiyah, bagaimana sih apa namanya? Nah, ini butuh waktu insyaallah, barangkali mudah-mudahan ada kesempatan. Memang untuk mengenal firqah sesat itu penting juga. Karena Hudzaifah mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syar. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, karena aku takut kalau keburukan itu mengenai diriku. Iya. Namun akhi, ketahuilah di sana ada sebab-sebab utama kaum muslimin berpecah belah. Para ulama menyebutkan sebab utama kaum muslimin berpecah belah yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Yang pertama apa? Al-jahlu, kebodohan. Kebodohan tentang apa, Pak? Pertama, kebodohan tentang dalil-dalil syariat. Tidak paham dalil dan tidak paham memahami dalil. Dia enggak paham dalil artinya dia enggak tahu dalil. Akibat daripada dia tidak mau mencari dalil. Makanya orang-orang yang apa namanya, Pak, ya, ashabur ra'yi, yang lebih mengedepankan ra'yu karena kurang pengetahuan mereka tentang apa? Dalil. Yang kedua, kalaupun tahu dalil, mereka tidak paham bagaimana memahami dalil. Karena dangkal keilmuannya. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu bodoh. Walaupun mereka hafal Quran, ya, tapi mereka memahami Al-Quran dan pemahaman yang dangkal. Makanya Allah ketika Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij apa? Ya qara'unal Quran la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran, orang Khawarij. Kata Rasulullah apa? Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal Al-Quran tidak mendukungnya, kata Rasulullah. Kok bisa begitu ya? Karena pemahaman mereka yang dangkal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij apa? Sufaha'ul ahlam. Orang-orang bodoh, dangkal pemahamannya. Demikian pula akhi, bodoh terhadap apa? Ilmu-ilmu alat. Enggak faham ilmu usul fikih. Enggak faham kias, bagaimana tata cara menggunakan kias. Main kias-kiasin aja. Akhirnya jatuh kepada kesalahan yang fatal sekali. Demikian pula kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, di antara juga bodoh terhadap bahasa Arab. Orang kalau tidak paham bahasa Arab, dia akan terkadang salah dalam memahami dalil, sehingga dia menganggap dalil ini pemahamannya seperti, padahal tidak begitu. Contoh misalnya kata Syekh Ali, ya, ada muadzin setelah adzan mengucapkan doa Allahumma rabbah di da'watit tam. Padahal kata beliau, kalau kita lihat bentuk hadisnya, bahwa doa itu jawaban untuk muadzin juga, ya, demikian pula salawat itu khusus untuk pendengar. Karena Rasulullah mengatakan apa? Idza sami'tumul muadzin yuadzin, apabila kalian mendengar muadzin adzan. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Berarti salawat di sini untuk siapa? Untuk muadzin apa untuk siapa? Pendengar. Tapi karena terkadang kurang paham bahasa Arab, enggak bisa membedakan mana khitab untuk ya mukhatabin, mana untuk yang lainnya. Ya, begitulah jadinya. Kemudian sebab yang kedua, terjadinya perselisihan atau perpecahan. Apa itu? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa, hawa nafsu. Dan ittiba'ul hawa itu akhirnya sebab terbesar umat Islam itu berpecah belah. Makanya tidak mungkin terjadi perpecahan kecuali kalau di sana ada orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Ketika kita menyampaikan tentang tauhid, tentang syirik, ternyata ada orang-orang yang menentang, tidak mau mengikuti kebenaran. Ngeyel dengan adat istiadatnya, ngeyel dengan keyakinannya yang menyimpang, yang syirik. Makanya terjadi perpecahan, bisa. Berpecah antara yang hak dan yang batil itu pasti, Pak. Karena memang yang hak dengan yang batil itu harus dipecah, enggak boleh bersatu padu. Ya. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kemudian ya akhwal Islam, di antara penyebab perpecahan kata para ulama, apa itu? Yaitu tidak mau merujuk pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merujuk pemahaman mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Musyarah Mushkilil Athar, kata Rasulullah, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di saat muncul fitnah-fitnah? Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awal, hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Kembalilah kepada urusan yang pertama. Nah, urusan pertama siapa? Para sahabat. Dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti sahabat ada tidak? Banyak. Di antaranya Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad tadau. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini yang waktu ayat turun siapa? Sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, faqad tadau, niscaya mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, pasti mereka akan berpecah belah. Ini menunjukkan orang yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat pasti berpecah belah. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan apa? Wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah, asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah, hum ashabu rasulillah wa hum ahlu sunnati wal jama'ah, yaitu adalah para sahabat Rasulullah, mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jama'ah. Kemudian beliau berkata apa? Faman lam ya'khudh anhum, dan siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, yaitu para sahabat, faqad dhalla wabtada'a, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Ada enggak di antara sahabat yang ikut-ikutan Khawarij? Enggak ada. Kenapa Khawarij sesat? Karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Ini dia Ibnu Abbas ketika beliau dialog dengan orang-orang Khawarij. Apa kata Ibnu Abbas? Waktu itu Ibnu Abbas datang kepada mereka di Harura. Mereka berkumpul di sana. Ketika Ibnu Abbas datang, assalamualaikum. Mereka menjawab, marhaban bibni ammi rasulillah. Majita bih. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Rasulullah, jitukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasibi. Ya, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah, kepada mereka lah Al-Quran turun, dan mereka lah yang paling tahu tentang Al-Quran. dan aku tidak pernah melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah. Rupanya mereka rata-rata orang yang tidak pernah bersahabat dengan Rasulullah. Bahkan mereka pun tidak mau mengambil dari para sahabat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, aku datang dari sisi para sahabat. Kepada mereka Al-Quran turun. Dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran. Seakan beliau mengatakan, kenapa kalian tidak mau mengambil dari para sahabat? Ini Ibnu Mas'ud ketika mengingkari orang yang zikir sambil melingkar, ya, bikin halaqah dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berucap, ucapkan subhanallah 100 kali. Ya, masing-masing berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah, semua bareng-bareng gitu, Pak. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Semuanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Melihat itu Ibnu Mas'ud berkata apa? Waihakum ummat Muhammad, celaka kalian hai umat Muhammad. Ya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin. Am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini di atas sebuah milah yang lebih tertunjuki dari milah Nabi Muhammad, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Masya Allah. Padahal mereka sedang berzikir, tapi caranya apa? Rame-rame. Ya. Lalu apa kata Ibn Mas'ud? Ini dia syahidnya. Haulai ashabu Rasulillah, tiabuhum lam tabla, wa aniyatum lam tuksar. Lihat para sahabat masih hidup, kata beliau. Baju mereka belum lusuh. Bejana mereka belum pecah. Ya, kenapa kalian tidak mau ikut para sahabat? Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman. Hai Abu Abdurrahman. Ma aradna illa khaira. Niat kami baik. Kami mau beribadah. Nah, rupanya alasannya apa? Niat kami baik. Kan yang penting niatnya baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat karena caranya tidak benar. Di sini Ibnu Mas'ud tegas, dia mengingkari mereka dengan alasan tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan seperti amalan kalian. Kenapa kalian tidak mengikuti para sahabat? Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat, beliau berkata apa? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Lihat. Ini yang berucap sahabat juga, Pak. Ibnu Mas'ud juga beliau memuji para sahabat, beliau berkata apa? Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, man kana minkum mustannan fal yastanni bi ashabi Rasulillah. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, yang mengambil sunnah, ambillah sunnah dari para sahabat. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Mereka orang yang paling bening hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Masyaallah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Makanya apa? Para ulama setelah sahabat dari zaman ke zaman semua sepakat, Pak, untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat. Dan yang paling keras dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah. Antum baca dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Al-Imam Al-Qayyim membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dari riwayat Rabi' bin Sulaiman. Ketika beliau memuji para sahabat, beliau mengatakan apa? Wa hum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini siapa? Imam Syafi'i, bukan antum. Ya. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, akal, pemahaman, istinbat, istidrak. Lalu beliau berkata lagi apa? wa ara'uhum lana Ahmad wa aulalana indana min ara'ina li anfusina, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita dan lebih utama untuk kita dahulukan daripada pendapat kita sendiri. Kita di sini Imam Syafi'i loh, bukan antum. Ya. Imam Syafi'i, kita kalau kita sih dibandingkan Imam Syafi'i ya segininya ilmu beliau. Tapi ternyata Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa menetapkan sebuah kaidah yang agung, bahwa kita penting untuk merujuk pemahaman siapa? Para sahabat. Bahkan beliau memberikan beberapa kaidah tentang masalah para sahabat. Kaidah yang pertama beliau sampaikan apa? Wa in ijtama'u 'ala amrin, kalau para sahabat telah berijma di atas suatu perkara, fa huwa hujjah, maka itu hujjah yang harus diambil. Wa in ikhtalafu, dan mereka berselisih, bila mereka berselisih fa yusaru ila ahadin minhum, ya, kalau mereka berselisih maka kita ambil salah satu pendapat mereka yang paling kuat dalilnya, tapi tidak boleh keluar dari pendapat mereka. Artinya kalau para sahabat berpecah belah, apa, berselisih pendapat jadi dua pendapat, kita hanya sebatas mengambil salah satunya, jangan bikin pendapat yang ketiga. Kemudian beliau memberikan kaidah lagi, dan apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya, sementara pendapat dia masyhur di kalangan sahabat, tapi tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, fahuwa hujjah, maka itu dia hujjah. Ya. Dan apabila, kata beliau, seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat dan tidak diketahui akan adanya penyelisihan dari sahabat lain, ya, dan pendapatnya pun juga tidak tersebar di kalangan sahabat lain, maka beliau menyebutkan ini perselisihan para ulama. Lalu beliau mengatakan bahwa indana aidan hujjah, dan menurut kami ini pun termasuk hujjah. Sampai demikian Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah menetapkan tentang pendapat pendapat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya akhi azakumullah, maka penting sekali kita mempelajari bagaimana akidah para sahabat, manhaj para sahabat, pemahaman para sahabat. Alhamdulillah kitab-kitabnya banyak dalam tafsir Ibnu Katsir, berapa banyak penafsiran para sahabat disebutkan oleh beliau. Hampir setiap ayat disebutkan penafsiran para sahabat. Nah ini akal Islam azakumullah. Makanya diantara sebab perselisihan adalah tidak mau mengikuti apa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Itulah tiga generasi yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai generasi yang terbaik. Terbaik dalam masalah apa coba? Hah? Dalam masalah agama. Dalam masalah ketakwaan. Dalam masalah pemahaman. Dalam masalah akidah. Inilah akal Islam azakumullah. Sementara kita di zaman sekarang seringnya lebihnya fokus kepada mempelajari pendapat orang-orang di zaman ini. Coba kita fokuskan untuk mempelajari bagaimana akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kitabnya banyak alhamdulillah Bapak sekalian. Nah ini diantara sebab munculnya apa? Perpecahan. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah mengabarkan bahwa umatnya akan berpecah belah, Rasulullah memberikan solusi, jalan keluar. Kata Rasulullah, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum, pakai fa di sini. Ditakib. Artinya tatkala kita melihat perpecahan, segera. Segera ngapain? Fa'alaikum bima araftum min sunnati. Hendaklah kalian, dan ala dalam bahasa Arab mempunyai makna wajib. Maka wajib atas kalian di saat itu untuk berpegang kepada sunnahku yang kalian ketahui. Tapi ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku, Pak. Rasulullah menambahkan, apa itu? Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka ulamanya sahabat. Dan dalam riwayat Abu Daud, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Subhanallah. Ya. Ketika terjadi perpecahan, ternyata Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Dan Rasulullah SAW subhanallah tidak mencukupkan hanya berpegang kepada sunnahku saja, tapi Rasulullah menambahkan sunnah para sahabat, pemahaman para sahabat. Karena kita lihat di zaman sekarang, Pak, banyak orang bawa hadis, bawa Al-Quran, tapi kok pemahamannya aneh ya? Ya, banyak tidak? Banyak. Orang liberal berdalil dengan Al-Quran tidak? Berdalil. Orang tasawuf, orang-orang yang mereka itu di atas kesesatan, ternyata mereka mencari-cari dalil, Pak. Untuk apa? Untuk dijadikan tameng, bukan hujah, tameng. Iya. Nah, inilah akhlak Islam, azakumullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ia. Ya, di sini maksudnya apa? Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Coba kalau antum gigit pakai gigi seri, kurang kuat. Tapi Rasulullah menyuruh pakai gigi geraham. Karena apa? Kuat, artinya pegang dia kuat-kuat. Iya. Wa alaikum bitta'ah, dan hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyyan, walaupun dia hamba sahaya Ethiopia. Bapak tahu tidak, Pak? Dalam Islam, dan ini disebut oleh para ulama, apabila diadakan pemilihan seorang khalifah, maka syarat yang paling utama seorang khalifah itu adalah seorang muslim merdeka. Seorang muslim dan apa? Merdeka. Dalam Islam mustahil hamba sahaya dipilih jadi pemimpin atau jadi khalifah, mustahil. Tidak boleh dalam Islam. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan di sini, hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian walaupun hamba sahaya Ethiopia. Yang namanya hamba sahaya jadi khalifah, pasti caranya tidak sesuai dengan syariat. Pasti. Sebab kalau sesuai dengan syariat, hamba sahaya enggak mungkin kepilih. Kenapa? Karena syarat yang utama adalah merdeka. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan di sini, hendaklah kamu taat walaupun hamba sahaya Ethiopia? Ini menunjukkan bahwa cara tidak terlalu dipertimbangkan dalam Islam. Yang terpenting siapa yang jadi pemimpin, itulah yang harus jadi, yang harus kita taati. Iya. Ya, tetap kalau memang kita mampu dengan cara yang syar'i, harus dengan cara yang syar'i. Tapi ketika tidak mampu dengan cara yang syar'i, kemudian terpilihlah seorang pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, tetap harus ditaati. Karena Rasulullah tegas sekali mengatakan begitu. Wa alaikum bi ta'ah, hendaklah kalian taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyyan, walaupun dia hamba saya Ethiopia. Padahal kan hamba saya enggak mungkin jadi khalifah kecuali dengan cara yang tidak apa-apa. Yang tidak syar'i. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innal mu'min kal jamalil anif. Karena seorang mukmin itu bukan seorang mukmin itu seperti unta yang lunak terhadap pemimpinnya. Demikian pula seorang mukmin itu taat kepada pemimpinnya selama dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau menyeruh kepada yang maksiat, maaf, ketaatan kepada Allah lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Tapi bukan berarti kita memberontak, tidak. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Kalau dikatakan apa benar, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh isbal asal tidak sombong seperti Imam Nawawi. Betul, Imam Nawawi mengatakan demikian. Adapun yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar tidak, karena dalam Fathul Bari tegas sekali Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis kesombongan itu. Ya, bahwa beliau mengatakan bahwa isbal itu sendiri sudah masuk ke dalam kesombongan. Sekarang kalau misalnya ada seorang ulama berpendapat, apakah hanya gara-gara satu pendapat ulama ini lalu kita gugurkan dalil-dalil yang banyak? Kalau dikatakan, tapi kan ini setidaknya perselisihan, baik, apakah perselisihan ulama itu dijadikan dalil untuk membolehkan? Yang menjadi dalil untuk membolehkan itu Al-Quran dan hadis, bukan perselisihan ulama. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengingatkan dalam kitab Al-Muwafaqat, kesalahan banyak orang seakan-akan kalau sudah jadi perselisihan, ah ini sudah perselisihan, jadi perselisihan itu sendiri jadikan dalil gitu loh. Ya, dalil kamu mengatakan ini boleh apa? Kan ini perselisihan ulama. Loh kok dalil perselisihan? Dalil itu bukan hujah. Hujah itu Al-Qur'an dan hadis. Baik, dalil Anda apa? Imam Nawawi berdalil dengan hadis man jarrahu istaubal khuyala lam yanzurillahu ilaihi. Siapa yang menarik kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Itu dalil dan hujah Imam Nawawi. Sehingga menurut beliau ini menunjukkan kalau sombong berarti, kalau tidak sombong berarti boleh. Namun pendapat Imam Nawawi ini diselisih oleh jumhur. Ya, jumhur yang sangat banyak dari para ulama. Kenapa hanya karena satu ulama kita tinggalkan pendapat jumhur yang sangat banyak? Kalau misalnya hujahnya ulama, ya banyak-banyakan dong. Tapi hujah kita apa? Al-Quran dan hadis. Baik, ketika Rasulullah mengatakan siapa yang menarik kainnya karena sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya. Bukankah Rasulullah sendiri dalam riwayat Abu Daud tegas mengatakan iyyakum wal isbal fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu sombong. Jauhi oleh kamu isbal. Karena sombong karena isbal itu termasuk kesombongan. Lihat, isbal itu sendiri sudah masuk kesombongan. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yastarhi, hai Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah dan saya berusaha ata'ahad, ya, menjaga terus supaya jangan melorot. Jadi tiap melorot ke atasin, tiap melorot dia ke atasin. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Ketika Rasulullah mengatakan ke Abu Bakar, hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Apakah otomatis Abu Bakar langsung dilorotin, sengajain gitu, yang penting gak sombong? Atau Abu Bakar tetap menjaganya? Hah? Tetap menjaganya. Dari sini kata para ulama memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud sombong itu kalau dilorotin sengaja. Sengaja dilorotin ke bawah mata kaki itu yang sombong. Adapun kalau ke bawah dinaikin lagi, ke bawah dinaikin lagi, ini namanya enggak sombong. Kenapa? Enggak sengaja. Ya. Makanya hadis tentang masalah larangan isbal itu mutawatir. Banyak sekali. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu pun memuji orang yang tidak isbal. Iya. Makanya dari itu ya akhi azakumullah, sekarang Rasulullah SAW pernah enggak berpakaian dalam keadaan musbil? Tidak pernah, kecuali kalau dalam keadaan tidak sengaja. Bahkan Utsman bin Affan pernah keluar rumah dalam keadaan beliau memakai kain melebihi apa di atas mata kaki, di atas mata kaki sampai setengah betis. Kemudian Utsman mengatakan, beginilah pakaian kekasihku Rasulullah. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki, tertutup. Akhirnya Rasulullah mengejar dia sampai ngos-ngosan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, irfa' thawbak. Kejar oleh Rasulullah, irfa' thawbak. Angkat kainmu. Apa kata sahabat ini, Pak? Ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf. Wa inna rukbataya tastok. Hey Rasulullah, kaki saya ini bengkok dan dengkul saya ini beradu kalau jalan. Maksudnya X gitu, paham gak? Saya malu kalau saya angkat kelihatan aib saya. Berarti sahabat ini melakukan ini bukan sombong, bukan? Bukan, tegas di sini enggak sombong, tapi karena malu. Apa kata Rasulullah? Inna kulla khalqillah hasan, irfa thawbak. Setiap ciptaan Allah itu bagus, angkat. Tetap Rasulullah tidak memberikan udzur. Hadis ini sahih. Kalaulah yang dimaksud dengan sombong tadi, kalau enggak sombong enggak apa-apa, tentu Rasulullah akan bertanya, udahlah enggak apa-apa, yang penting enggak sombong. Yang orang jelas ini enggak sombong kok. Bahkan alasannya sangat sangat syar'i lagi, takut apa? Kelihatan aibnya. Kenapa? Karena dia jalannya X sampai-sampai apa namanya dengkulnya beradu kalau jalan. Jelas enggak sombong. Tapi kenapa Rasulullah tidak memberikan udzur? Bahkan Rasulullah tetap mengatakan, sesungguhnya ciptaan Allah semuanya bagus, angkat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud kan betisnya kecil banget. Sampai-sampai pernah Ibnu Mas'ud naik pohon kurma, kelihatan para sahabat ketawa, sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Pernah Ibnu Mas'ud juga memakai melebihi mata kaki. Diangkat, angkat, kata Rasulullah, angkat. Kemudian dipegang mata kakinya Ibnu Mas'ud, berkata apa? Tidak ada hak untuk kain melebihi ini. Ya. Makanya aneh kalau ada orang berkata, tapi kan Imam Nawawi, kita tidak melihat orang, tapi kita melihat dalil. Ya. Jangan hanya karena kemudian ada sebagian ulama berpendapat, lantas dalil yang banyak gugur gara-gara pendapat itu. Aneh namanya. Bukan seperti itu tata cara kita memahami dalil, akhi. Ya. Ada apa sih Ustaz dengan Abu Hanifah dalam masalah iman? Itu Abu Hanifah itu dalam masalah iman condong kepada Murji'ah. Di mana beliau mengatakan iman itu, ya, perbuatan itu bukan dari iman. Iman itu hanya ya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, adapun perbuatan tidak masuk iman. Ini yang diingkari oleh para ulama terhadap Imam Abu Hanifah. Makanya beliau masuk dalam golongan Murji'atul Fuqaha. Tapi ini adalah masalah iman saja, tidak dalam yang lainnya. Adapun yang lainnya beliau sesuai dengan keyakinan imam yang tiga yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, dan para sahabat. Mana yang lebih utama, kurban dengan seekor kambing atau ikut patungan sapi? Lebih mahal, lebih utama. Kalau kambingnya mahal dan lebih mahal dan lebih bagus daripada patungan sapi, ya tetap kambing. Iya. Kalau patungan kurban sapi yang 7 orang itu maksimal 7 atau boleh 2 atau 3? Iya. Maksimal 7 maksudnya. Kalau patungannya cuma 2 orang, 3 orang enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu 8 orang, 9 orang, bahkan 1 SD, Pak. Ya. Gurunya, "Ayo anak-anak, kita patungan beli sapi." Itu 1 SD berapa orang, Pak? 200 orang mau patungan satu sapi, enggak benar. Ini terkadang gurunya enggak paham sunnah. Ya. Ternyata apa? Patungan 200, satu sapi 200 orang. La ilaha illallah. Masa? Apakah disunahkan untuk belajar tibun nabawi? Hukumnya mubah, tapi terkadang menjadi fardu kifayah apabila sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Sehat dalam ibadah penting. Kalau antum sakit-sakitan kalau beribadah, ya susah-susah antum beribadah kalau antum sakit-sakitan. Tapi ya, setelah antum mempelajari ilmu kesehatan, paham bagaimana menjaga kesehatan, ibadah pun juga terjaga, alhamdulillah. Sedangkan kaidah usul mengatakan apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Dan antum perlu tahu, Pak, para ulama terdahulu ternyata rata-rata faham tibun nabawi. Imam Ahmad faham, Imam Syafi'i faham. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau antum baca kitab Zaidul Ma'ad dan beberapa kitab beliau, kalau beliau berbicara tentang masalah tibun nabawi, luar biasa. Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabu Syariah memberikan bab khusus tentang masalah tibun nabawi. Banyak, Pak. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama ternyata bukan hanya ahli ijtihad dalam masalah agama, tapi mereka pun juga mempelajari hal-hal seperti itu. Bolehkah saya berkorban dengan cara membayar sejumlah uang tertentu kepada yayasan sosial untuk dibelikan hewan kurban dan disembelih di daerah lain? Pada asalnya kurban itu di tempat sendiri, Pak. Karena itu yang dilakukan Rasulullah, ya, dan para sahabatnya. Tapi kalau memang ada maslahat, misalnya di sana banyak kristenisasi dan kaum muslimin di sana, ya perlu ditaklif kulubnya, ya, maka enggak masalah kalau di sana ada maslahat yang lebih besar. Kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Saya seorang pengusaha yang selalu membiarkan dan menyuruh karyawan saya untuk bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan tanpa memasukkan kepada jam lembur. Apa saya termasuk zalim? Zalim. Iya. Antum suruh kerja melebihi jam kerja tapi enggak dibayar lebih dari itu. Zalim antum. Karena di awal sudah jelas kan pelaturannya. Yang namanya peraturan yang sudah baku bahwa ya bekerja itu dari jam segini, dari awal juga sudah paham. Kemudian antum mah nyuruh, pokoknya harus sampai jam 6. Tapi antum gak gaji dia, kelebihannya itu. Zalim antum. Ya. Enaknya, maunya enak doang. Nyusahin orang. Saya mau contoh. Kita tidak boleh taat kepada pemimpin dalam bermaksiat. Ya, kalau misalnya pemimpin melarang siswi SMA pakai jilbab, misalnya, tidak boleh taati. Wajib pakai jilbab. Ima pakai jilbab atau keluar. Karena jilbab ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman wajibnya jilbab. Maka kalau misalnya ada pemimpin mengatakan anak SMA gak boleh pakai jilbab, gak boleh taat, gak boleh dengar, tetap berjilbab. Walaupun konsekuensi dikeluarin, walaupun dikeluarin, kita lebih takut kepada Allah daripada kepada ya pemimpin. Ya, mudah-mudahan kita tidak diberikan pemimpin seperti itu, ya. Ya amin ya rabbal alamin. Bolehkah masjid dijadiin rumah loh kok? Masih jadiin rumah karena jamaahnya sisa sedikit. Akhi, yang namanya masjid itu kan harus dibangun di atas tanah wakaf, dan tanah wakaf itu harus sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh dijual belikan, ya. Maka gunakan masjid itu semestinya sesuai dengan tujuan si wakaf. Ini kok malah jadiin rumah, kan lucu. Hanya karena jamaahnya sedikit. memang masjid itu punya siapa ya? Statusnya milik pribadi apa gimana? Ya, milik yayasan atau gimana? Karena para ulama mensyaratkan masjid itu harus disyaratkan harus di atas tanah wakaf, bukan milik pribadi. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.